Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa tamamul kalami, kita masih membahas tentang surat As-Saffat, usyurul ladzina zalamu azwajuhum wa ma kanu ya'budun. يبين أن الآية وإن تناولت الظالم الذي ظلم في كفره فهي أيضا متناولة ما دون ذلك. Dan kelengkapan pembahasan atau pembicaraan tentang ayat ini, maka ayat ini meskipun ayat ini tanawal mencakup orang yang zalim yang berbuat kezaliman dan dengan kekafirannya, ayat ini juga mencakup maduna zalika, kezaliman yang di bawah level kekafiran. Jika ada yang bertanya, bagaimanakah dengan akhir ayat wa makanu ya'budu, bukankah itu menunjukkan bahasanya makna ayat hanya untuk kekafiran dan kemusyrikan, gak bisa kita generalkan kepada semua dosa? Maka jawabannya, faqad sabata fi sahih, terdapat dalam hadis kitab sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'ifa budina, semoga celakalah budak dina, wa ta'ifa abdul dirham. Ya, maka awal akhir ayat memakan ya'budun itu tidak bisa jadi alasan kalau ayat ini cuma untuk kekafiran dan kemusyrikan. Karena memakan ya'budun itu bisa diartikan dengan penghambaan yang tidak sampai derajat kemusyrikan. Itu contohnya penghambaan harta. Penghambaan itu tidak mesti maknanya adalah kemusyrikan. Penghambaan harta dalam hadis ini ta'isa abdul dinar itu tidak sampai derajat kemusyrikan. Maka seandainya kezaliman dalam ayat surat As-Saffat itu kita maknai umum, maka penghambaan yang itu bisa kita maknai dengan penghambaan yang tidak sampai level kemusyrikan. Ta'isa abdul dinar, celaka budak dinar, ta'isa abdul dirham, celaka budak dirham. Nah, budak dinar, tidak dinar ini tidak musyrik. Cuma mengurangi tauhid uluhiyahnya. Ketika dia hidup dan yang dipikirkan cuma duit saja, itu isi hidupnya, itulah abdu dinar dan abdu dirham. Ta'isa abdu qatifati, ta'isa abdu khamisati. Qatifah itu jenis kain, demikian juga khamisah. Maka jelaskanlah budak kain ya, kalau sedangkan budak mode. Ta'isa wantan kaca, maka celaka dan muka terbalik. Demikianlah orang yang jadi budak dinar dan budak dirham. Kata orang, orang yang jadi budak dinar dan budak dirham itu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk cari uang. Wa idza syika falan taqosha, dan jika kena duri maka semoga tidak bisa mencabut durinya. Wasabat anhu, dan terdapat dan sahih anhu dari Nabi sesahih dalam kitab sahih. Anas Qarn Nabi mengatakan, "Mak min sahibi kanzin illa su'ilalah kanzuhu yawmal qiyamati syuja'an aqra'a ya'khudhu bi lahzamataihi ala malka ala kanzuka." Tidak ada satupun orang yang memiliki perbendaharaan, harta yang tersimpan, yaitu harta yang tidak dijangkati. Semua harta yang tersimpan dan tidak dijangkati itu kanzun, dan harta yang tersimpan namun dijangkati tidak disebut kanzun, kecuali harta simpanan tersebut akan dijadikan untuk orangnya, untuk pemiliknya pada kiamat nanti, akan dijadikan seekor ular atau roa yang gundul kepalanya karena terkena pengaruh bisanya sendiri. Ular ini demikian berbisa dan demikian berbahaya bisanya, sampai-sampai kepalanya sendiri harus gundul karena menahan bisa tersebut. Ya'khudhu, yang ular ini akan menggigit dengan dua atau dengan ujung mulutnya. Ana maluka ana banjuka, aku adalah hartamu, aku adalah uang simpananmu. Dalam hal yang lain, illa kutila lahu yawman kiamati suja'an akro'a. Dalam hal lain dikatakan, kecuali harta simpanan tersebut akan dimintakan kepadanya, akan dijasadkan kepadanya, sehingga menjadi seekor ular yang berkepala botak yang tiap minggu, yang si pemilik harta ini lari dari ular tersebut, bahwa yang ta'uhu pada si ular tersebut terus kemana-mana mengikutinya. Hatta yutawiquhu fi unuqihi, sampai akhirnya ular tersebut bisa menjadi kalungnya di leher orang tadi, yang mengelilingi lehernya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, itulah makna ayat surat Ali Imran 180. Sayatawaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Maka akan dijadikan kalung harta yang mereka bakhil dengannya, mereka tidak mau membayar zakat, menzakatinya pada hari kiamat nanti. Apa yang dimaksud? Sayyitawakuna bihi telah Nabi jelaskan dalam hadis tadi, yaitu harta yang pemiliknya pelit dan tidak mau menzakatinya, maka harta tersebut akan Allah bentukkan dalam bentuk ular. Ini akan jadi kalungnya. Wa fi hadisin akharin mustilalahu yawmal qiyamati suja'an aku ayat ba'u sahibahu khaytuman zahara wa yasiru minhu, akan dimisalkan untuknya pada kiamat nanti hartanya itu akan dimisalkan, yaitu dijasakan dalam bentuk seekor ular yang berkepala buta. Yang ular ini mengikuti pemilik harta kemana saja si pemilik harta pergi, wahwa pada si pemilik harta lari dari ular tadi. Maksudnya di dunia si pemilik harta itu yang ngejar harta, di semua lari dari hartanya. Hadaman kan tadi pun tak terpuluh diri dan dikatakan kepadanya, itulah hartamu yang kau dulu ketika di dunia pelit untuk menjagatinya. Fa'idha wa'anda ulakud dalam minggu, ketika dia yakin bahasanya tidak ada pilihan lain baginya dari ular tersebut kecuali harus pasrah, adkholaya jauh fi-fihi, maka dia masukkan tangannya ke mulut si ular. Fayabdamuha kama yabdamul fahlu, maka ular tersebut kemudian mematahkan tangan si pemilik harta sebagaimana hewan pejantan mematahkan. Ulala mungkin hewan pejantan mematahkan makanan yang dia makan. Semuanya hak ada yang dicetakan lagi. Ya. Hak jin hinder hak juga fahal juga fi riwayatin fala yazalu yata'umu fayalqamuhu yadahu, dan riwayat yang lain maka di dalam diri si ular itu mengikuti si pemilik harta lalu dia menelan yadahu tangan si pemilik harta. Yaqdamuha, lalu menghancurkan tangannya. Kemudian tumayal qamu sa'irat jasadi, kemudian dia telan semua badan si pemilik harta. Allah Ta'ala di ayat Al-Qur'an dan dalam Allah berfirman, Allah Ta'ala berfirman di ayat yang lain, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, dan tidak membelanjakan emas dan peraknya itu di jalan Allah, yaitu tidak membayar zakat, فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, maka beritakanlah kepada mereka dengan siksaan yang pedih. Yawmayum 'alaiha fi nar jahannam, pada hari di mana mereka akan dipanggang 'alaiha, di atas hartanya tadi, emas dan peraknya tadi, fi nar jahannam, di api neraka. Fatuqwa biha, maka emas dan peraknya tadi akan digunakan untuk mensetrika jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Kening mereka, lambung mereka dan punggung mereka. Sambil dikatakan hada makanat sumli angkusikum, inilah harta yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri. Fadukum akum tumtak lizun, maka rasakanlah harta yang nikmatilah harta yang telah kalian simpan untuk diri kalian sendiri. Dan terdapat dalam hadis kitab sahih dan yang lainnya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nawqal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan, ma min sahbikan din la yu'addi zakatahu ila ummiya 'alaiha fi nari jahannam. Tidak ada seorang penyimpan harta yang tidak membayar zakatnya kecuali dia akan dipanaskan di atas simpanannya di api neraka. Fayuja'alu sufaiha, maka harta tersebut akan dijadikan sofaiha, lempengan-lempengan. Fayuqwafiha jabinuhu wajandamu, maka dia akan disetrika, maka lempengan-lempengan yang merupakan emas dan perak simpanan tadi akan digunakan untuk mensetrika jabinuhu wajandamu, peningnya dan dua lambungnya kanan dan kirinya. Hatta yakumallahu baina ibadi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanatin mimma ta'udun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menetapkan keputusan di antara hamba-hambanya dan itu terjadi di hari mahsyar yang merupakan satu hari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun dalam hitungan kalian. Suma ya wasabilahu imma ilal jannati wa imma ilal na'i. Kemudian dia akan melihat jalannya, boleh jadi menuju surga dan boleh jadi menuju neraka. Maka hadis ini dalil bahasanya orang yang tidak membayar zakat karena pelit itu tidak kafir, karena Nabi mengatakan summa yara sabilahu, kemudian dia melihat jalannya dan salah satu jalannya adalah imma ilal jannati. Seandainya dia kafir, maka tentu tidak akan ada jalan menuju surga baginya. Dan ternyata masih ada jalan menuju surga bagi orang yang pelit dengan hartanya dan tidak membayar zakat. Di hadis Abu Dzarin dan dalam hadis Abu Dzar untuk beberapa kosakata yang ya belum saya tahu, langsung aja akhir hadis kita lewati dulu. Wa tuqwa al-jibahu wal-junubu wa dhuhuru, maka disetrikalah ya keningnya, lambungnya dan punggungnya, hatta yaltaq yalharu, sehingga bertemulah rasa panas fi ajwa bihim dalam perut mereka. kama fil Qur'ani wa yadullu ala annahum ba'da dukhulin nari. Fayakunu hadha liman dakhala an-nara mimman fa'ala fihi dzalika atau mimman fu'ila fihi dzalika awwalan fil mawqifi. Fa hadha dhalimu lamma mana az-zakata yushahu ma'a ashbahihi wa malihi alladhi sa'a 'abdan lahu min dunillahi fayu'adzabu bihi. Wa ilam yakun hadha min ahli syirkil akbari alladhina yukhalladuna fil nari. Maka berdasarkan hadis Abu Dzar, maka hadha tekstan ini sebagaimana dalam zahir Al-Qur'an itu terjadi di dalam neraka. Hadis Abu Dzar dan surat At-Taubah itu menunjukkan kalau itu terjadi di neraka. Namun hadis lembaran tadi itu menunjukkan kalau terjadinya di mahsyar, di mauqif. Karena di ayat hadis dikatakan tsumma yara sabilahu. Berarti ini terjadi tidak di dalam neraka. Nah, di surat Abu Dzar dan dalam ayat menunjukkan kalau itu di neraka. Karena ada kata-kata yumma 'alaiha binari jahannam. Demikian juga dalam Abu Dzar terdapat kata-kata yumma 'alaiha binari jahannam. Wa hadza kama fil Qur'an, maka Abu Dzar itu sama dengan Al-Qur'an. Al-Quran menunjukkan kalau itu siksaan di neraka, Abu Dzar juga menunjukkan kalau itu siksaan di neraka. Wa yadullu ala annahum ba'da dukhulin nari. Dan hadis tersebut menunjukkan kalau peristiwa ini terjadi setelah orang yang tidak mau bayar zakat tadi masuk neraka. Maka bagaimana komprominya dengan hadis Shafa'ik, lembaran dari fayakunu hadha, maka siksaan ini liman dakhalan nara diberikan kepada orang yang masuk neraka mimman fu'ila bihi dzalika awwalan fil mauqif. Mimman dari orang-orang yang telah mendapatkan siksa yang semisal, yaitu dalam hadis Shafa'ik tadi, awwalan yang pertama kali telah pada awalnya dia telah disiksa fil mauqif di mahsyar. Maka hadis mamin sayyibin kalizin layu hadis dasarahu itu berbicara tentang siksaan di mahsyar. Setelah itu nanti ada siksaan di neraka bagi yang masuk ke dalam neraka. Fahu zalim, maka orang yang tidak bayar zakat itu orang yang zalim. Maka orang yang zalim ini ketika tidak mau bayar zakat, maka dia dikumpulkan dengan sesamanya dan juga dengan hartanya. Yang jadilah dia, yang dia telah menjadi budaknya, budak si harta selain Allah, lalu dia disiksa dengan hartanya. Wa ilam yakun hada, meskipun orang ini, orang yang tidak bayar zakat ini, tidaklah termasuk ahli syirkil akbar, orang yang pelaku syirik besar yang kekal di neraka. Maka di sini terdapat nas perkataan Syekhul Islam yang beliau menilai bahwasanya orang yang tidak bayar zakat itu bukan ahli syirkil akbar, tidak kafir. Karena sebagian ulama menilai bahwasanya tidak bayar zakat itu kufur akbar. Islam memilih pendapat orang yang malas, orang yang tidak bayar zakat itu tidak termasuk ahli syirkil akbar. Walihada kalau di akhir hadis, oleh karena itu Nabi berkata dalam akhir hadis, bukti kalau orang yang pelit tidak membayar zakat itu tidak musyrik dan kafir. Suma ya Rasab bilalu imma ilal jannati wa imma ilal na'ari. Ini kata-kata ini yang jadi dasar untuk menunjukkan kalau orang pelit yang tidak mau bayar zakat itu tidak kafir, tidak murtad. Fahadha ba'da tazibihi khamsina alfa sana. Maka hal ini sumaya rasa bila atas Islam adalah ba'da tazibihi, setelah si bakhil lagi diseksa selama 50 ribu tahun mimma ta'udun dalam hitungan kalian. Suma yang 10 jadah tak mudah dia masuk surga. Maka mereka Bani Israel yang Nasrani mempertuhankan pendetanya, yang Yahudi juga mempertuhankan ulamanya. Dekat ini kan para ulama dan para ahli tafsir atau pemimpinilah orang-orang selain Allah. Demikian juga mereka menjadikan Masih Putra Maria sebagai roh selain Allah. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya mereka menyembah sembah yang Esa, yang dia sembah kecuali dia, maksud Allah dari kesyirikan, kemusyrikan yang mereka lakukan. Dalam hadis Abu bin Hatim bahwa hadisul hasanun, di sini terdapat penilaian terhadap hadis ini oleh Syekhul Islam. Bahwa hadisul hasanun, hadis ini terhadap hasan, kata Syekhul Islam, tawilun dan panjang, sebuah hadis yang panjang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi. Dan yang lainnya, wafatkan apa di ma'alat nabi, beliau Abu bin Hatim ini tiba di hadapan Nabi Muhammad Nasrani dan dia Nasrani. Lalu dia mendengar Nabi membaca ayat ini, maka Adi mengatakan, fakultulahu, maka aku berkata kepada Nabi, sesungguhnya kami tidak menyembah rahib, kami tidak menyembah pendeta. Maka Nabi mengatakan, bukankah jika pendeta itu mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut mengharamkannya dan menganggapnya itu sebagai aturan Allah. Itu makna hadis. Dan jika pendeta itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian juga ikut-ikutan meyakininya kalau itu adalah halal, dan kalian menilai dan kalian anggap itu adalah hukum Allah. Ada orang yang menghalalkan dengan perbuatannya apa yang Allah haramkan dengan keyakinan kalau ini adalah maksiat dan dosa, maka tetapnya adalah ahli maksiat. Dan dia cuma menghalalkan dengan perbuatannya. Jika dia menghalalkan dengan hatinya dan dia yakin ini adalah aturan Allah padahal bukan, maka ini adalah kekafiran dan kemusyrikan. Fakultu, maka Adi mengatakan iya, betul. Maka Nabi mengatakan itulah ibadahnya orang Nasrani kepada rahibnya. Maka di sini dihasankan oleh Syekhul Islam Jamiah di sini di kitab Al-Iman atau di kitab Al-Iman, dan di sini juga dihasankan oleh Al-Azhari di Ghoyatul Maram di takhir hadisil halal dan haram. Demikianlah yang dikatakan oleh Abu Buhtari, dia mengatakan sebenarnya mereka Yahudi dan Nasrani itu tidak sholat kepada pendeta mereka. Dan seandainya pendeta itu memerintahkan umatnya untuk menyembahnya dalam artian sujud, mintunilah meninggalkan selain menyembah mereka, menyembah para pendeta selain Allah, dan menjadikan sebagai sembahan selain Allah, ma'ata umum, tentu orang Nasrani dan Yahudi tidak akan taat. Tidak bakalan mau taat kalau disuruh sujud. Akan tetapi pendeta ini memerintahkan umatnya, lalu pendeta itu menjadikan yang Allah halalkan sebagai hal yang haram dan apa yang Allah haramkan sebagai hal yang halal, fa'ata umum, lalu mereka mentaatinya, umatnya ini mentaati apa yang dikatakan oleh pendeta dengan keyakinan kalau itulah hukum Allah. Maka nanti kalau rububiyah, maka itulah yang Allah katakan dengan arbabun min dunillah, jadi roh-roh selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rabbi awzi an akun qultu bi adili aliyati kayfa kana al-sabbiyyah bi bani israila qala kana al-sabbiyyah an Itulah agama Allah, inilah bentuk ibadah kepada ahli jahat. untuk beribadah kepada tokoh. Bagaimana orang yang pelit dengan harta dan tidak mau bayar zakat, itu adalah bentuk ibadah kepada harta. Waqad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi telah menjelaskannya, dan Allah pun telah menyebutkan hal tersebut sebagai kemusyrikan. Orang yang tidak bayar zakat itu Allah sebut sebagai orang yang melakukan kemusyrikan. Atau orang yang mentaati tokoh dalam dalam penghalalan dan pengharaman, Allah sebut perbuatannya adalah kemusyrikan. Di ayat 31, setelah ittaqadu ahbarum wa rubbanahum ahbaban min dunillah, di ayat Allah katakan subhanahu amma yushrikun. Maksudnya Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Maka mentaati tokoh dalam halal dan haram, dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan dan sebaliknya, ini adalah kemusyrikan, dengan catatan ketika diyakini itu adalah hukum Allah. Fahadu minah zulmi, maka dua perbuatan ini, yaitu pelit dengan harta dan tidak membayar zakat, demikian juga mentaati tokoh, ini adalah termasuk kezaliman yang tercakup dalam surat As-Saffat. Kumpulkan orang-orang yang zalim dan pasangan-pasangan mereka, dan orang-orang yang sejenis dengan mereka, dan apa yang mereka sembah. Fa'ina ha'ula, maka mereka-mereka, waladina amaruhum, maka mereka-mereka yaitu orang Yahudi dan Nasrani, dan para pendeta yang memberikan perintah, bihada hum jami'an ma'adabu, mereka semua akan disiksa. Sebagaimana firman Allah, karena pendeta-pendeta ini telah jadi tohut ya, dan telah jadi berhala. Sehingga kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah hasabu jahannama, adalah bahan bakar neraka. Antum laha waridun, kalian semua akan mendatangi neraka, yaitu akan memasuki neraka. Demikian surat Al-Anbiya ayat 98. Nah, ketika turun Al-Anbiya 98 ini, maka orang-orang musyrik Mekah ngecek-ngecek Nabi. Mereka katakan, loh, Nabi Isa juga masuk neraka. Karena orang Nasrani nyembah Nabi Isa. Jika demikian, karena bunyi ayatnya, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam, semua akan jadi bahan bakar api neraka, berarti Nabi Isa juga nanti akan jadi bahan bakar api neraka. Artinya apa? Orang-orang musyrik memahami ma mausuliyah itu adalah yufidul umum, wa ma ta'buduna min dunillah mausuliyah di sini dipahami oleh orang-orang musyrik sebagai siyahil umum. Kemudian oleh karena itu, maka menanggapi ucapan tersebut itulah ayat berikutnya. Yaitu ayat 101. Maka di ayat 101, ini ayat 101 di tafsir jalan dikatakan sebab nuzulnya adalah perkataan orang musyrik bernama Ibnu Zaba'ri. Ibnu Zaba'ri ini mengatakan Uzair disembah, Al-Masih putra Maryam disembah, Malaika juga disembah, berarti mereka semua masuk neraka. Nah, dipahami ma mausuliyahnya adalah yufidul umum. Maka Allah turunkan firman-Nya di ayat 101 dari surat Al-Anbiya, innalladzina sabaqa lahum minal husna. Ini orang-orang yang telah tetap bagi mereka kedudukan yang baik di sisi kami, ulaika anha mubu'adun, mereka adalah orang-orang yang dijauhkan dari neraka. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyalahkan pemahaman orang-orang musyrik untuk ayat Al-Anbiya 98. Namun cuma Allah memberikan tahsis dengan menurunkan ayat 101 dari surat Al-Anbiya. Maka surat Al-Anbiya ayat 98 ini dalil kaidah usuliyah bahwasanya ma mausuliyah yufidul umum. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyalahkan pemahaman orang kafir bahwasanya ma mausuliyah yufidul umum. Cuma Allah katakan ini ayat ini mengalami mendapatkan pengecualian. Dengan Allah turunkan surat Al-Anbiya 101. Wainama yakhruju min hadza, dan yang keluar yang tidak termasuk dalam ayat ini wa ma ta'buduna min dunillah adalah man ubida, adalah orang yang disembah ma'akau hatihi, padahal dia tidak suka disembah oleh para penyembahnya. Maka hati di ayub baca bayu toa di maksiatillah, padahal tidak suka kalau dia disembah dan ditaati dalam maksiat kepada Allah. Fahumullah dinasabah kalau lam husna, itulah orang-orang yang telah tetap, ya, telah Allah takdirkan memiliki kedudukan yang baik. Ini kutipan Al-Anbiya 101. Semasa masih putra Maryam, Uzair, Uzair ini ada yang mengatakan dia Nabi Bani Israel, ada yang mengatakan dia adalah orang saleh. Wahai macam yang lainnya, faulaika mubu'adun, maka mereka adalah orang-orang yang dijauhkan dari api neraka. Ini kutipan dari Al-Anbiya 101. Maka orang-orang yang disembah, yang dalam keadaan dia tidak suka orang-orang menyembahnya, inilah orang-orang yang terkecualikan dari Al-Anbiya 98. Hanif. Wa amma man radiya bi ayyubada wa yuta'a fi maksiatillah fa huwa mustahiqqun lil wa'id. Mustahiqqun. Fa huwa mustahiqqun lil wa'id. Wa law lam ya'mur bi dzalika fa kaifa idza amara? Wa kadzalika min amrin ghairihi bi ayyubada fi ayyahu ghairullahi. Wahada min azwajihim fa inna azwajahum qad yakununa atba'an wa hum azwajun wa ashbahum li tashabuhihim fi dini. Wa siyaqul ayati yadullu ala dhalika, fa innahu subhanahu qala ukhshuru alladhina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Qala Ibnu Abbasin dulluhum wa qala Abdhahu mithluhu maqulti wa qala Abdhahu mithluhu wa qala Ibnu Kaisan qala Ibnu Kaisan wa qala Ibnu Kaisana qaddimuhum wal makna quduhum kama yaqulul hadi liman yahdihi. Walihada tusama al-aqnaq wahsyi awal ilal wahsyi al-hawadi wafiquhum innahum mas'ulun malakum la tanasurun hai kama kuntum tatanasuruna fi dunya ala batil bal humul yawma mustaslimun wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun qalu innakum kuntum ta'tunana anil yamin qalu bala lam takunu mu'minin wa ma kana lana alaikum min sultan bal kuntum qawman tawhin fahaqqa alaina qalu rabbina inna laza'ikun fa aghwaynakum innakum nadhawin fa innahum yawma idin fil azabil mushtarikun inna kadhalika naf'alu bil mujrimin innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa huwa la ilaha illa la ilaha illa la ilaha illallahu yastakbirun wa yaquluna a inna la tariku alihatina li syairin majnun wa qala ta'ala qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum min al-jinni wal insi fin nari kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idza iddaraku fiha jami'an qalat ukhrujahum qalat ukhrahum li'ulahum jami'an qalat ukhrahum li'ulahum rabbana ha'ulai adalluna fa'atihim adzaban di'fan minan nar qala li kulli di'fun walakin walakin la ta'lamun wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadlin fadukul azaba bima kuntum taksibun. Nah, wa amma man radiya, adapun orang yang rela untuk disembah dan ditaat dalam maksiat kepada Allah, maka dia berhak mendapatkan ancaman meskipun dia tidak memerintahkan pengikutnya untuk mentaatinya dalam maksiat. Maka bagaimana jika seandainya dia memerintahkan? Wa kadzalika, demikian pula orang yang memerintahkan orang lain untuk menyembah selain Allah. Wa hadza min azwajihim, maka orang-orang semacamnya adalah termasuk pasangan mereka. Karena pasangan seorang dalam kebatilan dan dalam kemaksiatan boleh jadi adalah pengikutnya. Ya, tidak mesti harus level. Boleh jadi pengikut itu adalah pasangan. Wahum azwaj, dan adalah pasangan mereka orang melakukan maksiat, dan wa asbah, dan orang yang serupa dengannya karena kesupaan mereka dalam agama, dalam ketaatan. Dan konteks ayat pun menunjukkan hal tersebut. Konteks ayat menunjukkan bahasanya azwajuhum itu termasuk pengikut. Allah berfirman, kumpulkanlah orang-orang yang zalim dan pasangan-pasangan mereka, orang-orang yang semisal dengan mereka dalam kezaliman, memakan ya'budun dan apa yang mereka sembah selain Allah. Tunjukkanlah kepada mereka ila siratil jahim, pada jalan menuju neraka. Apa yang dimaksud dengan fahduhum? Kata Ibn Abbas, tunjukkan mereka. Kata Duha, sama dengan apa yang dikatakan Ibn Abbas. Sedangkan Ibn Kaisan mengatakan fadimuhum, dorong mereka untuk menuju neraka. Wal makna-makna perkata Ibn Kaisan fadimuhum itu makna jelas kuduhum, giring mereka ke neraka. Sebagaimana seorang penggembala atau seorang penunjuk jalan menggiring liman yahdihi, orang yang mengikutinya. Oleh karena itu leher itu disebut leher binatang, itu disebut hawadi. Karena leher binatang, leher kambing ini menggiring bagian badan yang lain. Demikian juga rombongan binatang liar itu yang bagian depan itu disebut hawadi, karena yang belakang itu mengikutinya. Maka berdasarkan penjelasan Syekhul Islam ini, maka hidayah dalam bahasa Arab itu bisa maknanya menunjukkan, cuma sepantam-pantam menunjukkan, dan bisa maknanya menggiring. Itulah yang jadi alasan Ibnu Kaisan untuk memaknainya dengan makna qaddimuhu. Waqifuhum, dan mintalah mereka untuk berhenti, suruhlah mereka berhenti. Innahum mas'ulun, sebenarnya mereka akan ditanyai. Pertanyaan yang diberikan pada mereka, malakum la tanasarun, kenapa kalian tidak saling menolong? Artinya, sebagaimana dulu kalian saling menolong ketika di dunia untuk melakukan kebatilan. Maka Allah katakan, balhumul yawma mustaslimun, bahkan mereka pada hari ini adalah orang-orang yang digiring dan orang-orang yang hina. Wa qabala ba'dhum 'ala ba'dhin yata'alun, dan sebagian mereka menghadapkan wajahnya kepada sebagian yang lain, kemudian mereka yata'alun. Kalau terjemahnya saling bertanya, tafsirnya secara lain saling mencela. Kalau mereka, yaitu pengikut, penderek, mukallid, pengikut berkata kepada orang-orang yang diikuti, innakum kuntum ta'tunana, ini celaan yang terjadi di antara mereka orang-orang musyrik nanti di akhirat. Innakum kuntum ta'tunana, sesungguhnya kalian dulu mendatangi kami anil yamin, dari arah kanan, yaitu dari sisi yang kami merasa aman, merasa aman pada kalian, karena kalian bersumpah kalau kalian berada di atas kebenaran. Maksud ayat, sehingga kalian dululah yang menyesatkan kami. Lalu maka orang yang diikuti mengatakan kepada pengikutnya, dalam takunu mu'minin, bahkan salah kalian sendiri, kenapa kalian tidak mau beriman? Jangan salahkan kami yang menyesatkan, dan kamu juga salah karena tidak mau beriman. Artinya mereka mengatakan, benar kami itu menyesatkan kalian jika kalian dulu aslinya orang beriman, kemudian kami datang, kemudian kalian jadi kafir. Nah, itu namanya kami menyesatkan. Dan kalau keadaan kita dulu, tidak bisa, tidak benar kalau kalian mengatakan dan menuduh kami menyesatkan kalian, karena kalian bukan orang yang beriman dulu. Dakwah datang, kalian dalam keadaan tidak beriman, kemudian kalian ikut kami. Nah, ini enggak bisa disebut penyesatan. Yang benar, kalian tidak beriman. Karena kalian tidak beriman, maka kami tidak menyesatkan. Kami itu menyesatkan itu jika kalian sudah beriman, kemudian kami datangi, lalu kalian jadi kafir. Nah, itu penyesatan. Kemudian orang yang diikuti mengatakan, wa makana lana alaikum min sultan, ya kami tidak punya kuasa atas kalian. Ya, kami tidak punya kekuasaan untuk memaksa kalian untuk mengikuti kami. Bal kuntum qauman taghin, bahkan kalian adalah orang yang melampaui batas, yaitu orang yang sesat seperti kami. Fa haqqo bimana wajaba. Wajib alaina, maka wajib atas kita semua, qaulu rabbina, ucapan Rabb kita. Bila adalah, yaitu untuk mendapatkan ada. Innalazaibun, sesungguhnya kita akan merasakan ada. Fa'ahwainakum, maka kami sesatkan kalian. Innakum natohin, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melampaui batas, yaitu orang-orang yang sesat. Maka kami sesatkan kalian. Kenapa kami sesatkan kalian? Karena kami sesat. Kemudian Allah berfirman, fa innahum yauma idzin, maka mereka pada hari itu, pada kiamat, fil adzabi mustariqun, berserikat dalam azab. Inna kadzalika, dan kami demikianlah yang kami lakukan kepada mereka, naf'alu fil mujrimin, kami lakukan kepada mujrimin, orang-orang kafir selain mereka. Inam, sesungguhnya mereka, kan mereka idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka sombong. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, aina, apakah kita latariku alihatina, meninggalkan sesembahan kita gara-gara penyair yang gila, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini, maka berdasarkan ayat ini, Syekhul Islam mengatakan konteks ayat menunjukkan bahwasanya pengikut itu termasuk aswajahu. Pengikut dalam kesesatan itu termasuk aswajahu. Buktinya apa? Akhir ayat. Kalau terlihat terusnya ayat, dialog antara pengikut dan yang diikuti, kelihatan bahwasanya maka aswajahu dalam awal-awal ayat Surah 22 itu termasuk di dalamnya adalah pengikut. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya yang jadi penghuni neraka itu ada dua macam. Pimpinan, pemimpin, dan orang yang cuma ikut-ikutan. Pemimpin dan orang yang cuma ikut-ikutan. Yang masuk neraka itu bukan hanya yang mimpin kesesatan saja, orang yang ikuti kesesatan itu juga masuk neraka. Maka anggapan orang kalau kita sudah ada, kita cuma statusnya penderek, pengikut, ada yang diikuti, maka nanti di akhirat yang tanggung jawab yang diikuti, itu anggap yang tidak benar. Dan di antara dalil yang lain tentang bahasanya pengikut dan yang diikuti itu juga di neraka, dengan firman Allah di surat Al-Ahqaf ya 38. Qala Allah berfirman pada hari kiamat kepada orang-orang kafir, udkhulu, masuklah kalian ke dalam bagian umamin, umat-umat qablakum, min qablikum, sebelum kalian, minal jinni wal insi, dari jin dan manusia, finnari, dalam neraka. Masuklah kalian ke dalam neraka sehingga kalian bergabung dengan orang-orang yang sudah masuk neraka terlebih dahulu dari kalangan jin dan manusia. Maka itu dalil bahwa jin kafir itu disiksa di neraka. Jika ada orang yang bertanya, oh, enak sekali buat jin ya. Jin kan dari api. Apa disiksa dengan api? Maka orang yang bertanya semacam ini ya, bisa dilempar dengan tanah. Cari tanah lempung atau apa, lempar dia. Sakit apa enggak? Sakit. Nah, kamu juga dari tanah kok sakit? Dilempar dengan tanah. Kamu kan manusia, manusia dari tanah. Dilempar dengan tanah gimana? Sakit. Ya sudah, itu jawabannya. Kullama dakhalat ummatun, maka setiap kali satu kelompok makhluk atau satu kelompok manusia masuk ke dalam neraka, la'anat ukhtaha, maka rombongan yang belakangan ini melaknat rombongan yang sudah duluan masuk neraka. Yang dimaksud ukhtaha, saudaranya di sini adalah rombongan yang sudah duluan masuk neraka. Kenapa? Kenapa rombongan yang belakangan melaknat rombongan yang di depannya? Karena rombongan yang belakangan ini sesat dan kafir gara-gara rombongan yang duluan. Berarti pimpinan dulu masuk neraka, kemudian anak buahnya. Hatta idzaraku fiha, sehingga ketika mereka telah saling berjumpa via di dalam neraka jami'an semuanya, kolakukrohum, maka berkatalah yang rombongan belakangan, yaitu penderek, pengikut, mupalik, li'ulahum, berkata kepada rombongan yang duluan, ulahu maknanya liajillihim, wahum matbu'un, orang-orang yang mulia mereka, itulah orang yang diikuti. Rabbana ha'ula, maka para orang rombongan yang belakangan berkata kepada Allah, bahasanya diulahu karena mereka lah, wahyok kami haulai abaluna, ya Allah, mereka inilah yang menyesatkan kami, bos-bos dan pimpinan-pimpinan kami inilah yang menyesatkan kami. Fa'abdihim adzaban dzifan, maka ya Allah, berikanlah kepada mereka, pimpinan-pimpinan kami dalam kesesatan ini, azab yang berlipat ganda. Kalau dzifan itu berlipat ganda, kalau dzifan itu lemah, tulisannya sama, bacanya beda, artinya beda. Kalau dzifan itu maknanya berlipat ganda, kalau dzifan artinya lemah. Minan nari tufan neraka. Kal, maka Allah berfirman, likulin, untuk masing-masing kalian para pengikut dan orang yang diikuti, dikpun siksaan yang berlipat ganda, walakin la ta'lamun, akan tetapi kalian tidak mengetahui siksaan yang masing-masing siksaan yang Allah berikan kepada yang lain. Waqaratulahum, kemudian yang jadi pimpinan berkata, menyanggah ucapan para pengikutnya, li'ukhrahum, kepada rombongan yang belakangan, famakana lakum alaina min fadlin, kalian tidak punya nilai lebih daripada kami. Status kita itu sama, status kita itu sama, kalian itu tidak punya lebih ringan. sesatnya daripada kami. Kami sesat, kamu sesat. Selevel kita itu. Jangan kamu anggap kamu levelnya lebih rendah daripada kami. Kita itu selevel. Artinya kalian tidaklah kafir karena sebab kami, sehingga kita dan kami dan anda, kalian dan sawa'un, kita itu selevel. Maka kalau katakan dia tak usah ribut, fadzuhu al-adzab bima kuntum ta'sifun. Enggak perlu tengkar. Sudah dinikmati saja siksaan yang siksa ini merupakan hasil usaha dan jerih payah kalian di dunia. Mau tengkar enggak ada manfaatnya. Ya, maka ayat ini juga dalil bahasanya penghuni neraka itu ada mukallad dan ada mukallad. Mukallad masuk neraka, mukalladnya juga masuk neraka. Maka tidak semua mukallad, tidak semua taklid itu menyebabkan udhur. Tidak semua mukallad itu ma'dhun bi khata'ihi. Tidak semua mukallad itu dimaklumi dengan sebab taklidnya. Orang yang bodoh wajibannya taklid, dan dengan itu maka dia dimaklumi. Jadi karena ulamanya berpendapat demikian, oh maklum kalau orang awam ini berbuat semacam ini, maklum karena dia tugasnya taklid, dan taklid dia dengan orang semacam itu, maka amalnya semacam itu. Namun tidak semua mukallid itu maklum. Dimaklumi, maklum tidak. Soal mukallid yang telah sampai kepadanya dalil, maka sakoto taklid. Bagaimana kita baca di Ma'alim? Ketika datang hujah, ketika datang ilmu, apa? Sakoto taklid. Bilisma. Taklid itu gugur dengan sepakat ulama. Artinya tetap taklid dalam kondisi demikian itu ghairu ma'dzur. Tetap taklid dalam keadaan telah sampai ilmu, telah sampai al-haq, nah ini taklid yang tidak dimaafkan. Kesalahan karena taklid yang tidak dimaafkan. Kenapa? Karena ketika datang ilmu maka sakotak taklid. Alasan taklid itu alasan yang gugur, tidak bisa dipakai. Namun sebelum datang ilmu, nah, maka kewajiban orang yang bodoh, orang awam itu mengikuti orang yang dianggap berilmu. Dan dengan itu maka kita memaklumi kesalahan, kekeliruan yang dilakukan oleh orang awam dan orang-orang bodoh ini. Maklum, karena dia orang awam dan ulamanya semacam itu, orang yang pintar itu semacam itu, maka maklum kalau berbuat kekeliruan dan kesalahan semacam ini. Kan, tapi kalau ini belum datang ilmu, setelah datang ilmu maka alasan taklid adalah alasan yang pasif, alasan yang gugur yang tidak bisa digunakan. Ini kan? Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi